بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب الأمر بالمعروف أو باب التعاون على البر والتقوى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبانا بروحاء. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah berjumpa rombongan dari Ruha, di Ruha, satu tempat. Faqala manil kaum, maka Rasul bertanya, kaum siapakah, kaum dari manakah dia, kalian? Qalu, maka mereka pun mengatakan, al-muslimun. Mereka mengatakan, kami muslimin. Faqalu, maka mereka bertanya kembali kepada Rasulullah, man anta, siapa engkau? Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah. Mereka baru tahu ternyata yang diajak bicara adalah Rasulullah SAW. Farafat ilaihi imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun, qala na'am walaki ajrun. Rawah Muslim. Ketika mereka tahu bahwa yang dihadapi, yang bicara adalah Rasulullah SAW, maka tiba-tiba seorang wanita maju bertanya kepada Rasulullah sambil membawa anak kecilnya. Ya Rasulullah, apakah untuk anak kecil ini ada haji? Bolehkah dia berhaji? Maka Rasulullah mengatakan, na'am walaki ajrun. Betul bahwa untuk si anak boleh berhaji dan dia akan mendapatkan ajr hajinya. Walaki ajrun, akan tetapi untukmu juga dapat pahala atas kamu membantu si anak berhaji bersama. Hadis yang mulia ini diletakkan oleh Imam Nawawi dalam bab at-ta'awun al-bir wa taqwa. Apa korelasi, apa hubungannya hadis ini dengan bab ta'awun al-bir wa taqwa? Bukankah ini bicara tentang haji? Bukankah ini berbicara tentang perjumpaan antara sekelompok orang dengan Rasulullah SAW? Lalu di mana letak ta'awunnya? Letak ta'awunnya adalah ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, apakah untuk si anak kecil ini ada haji? Bisa mendapatkan fadilah haji? Maka Rasulullah mengatakan, na'am. Setelah itu Rasulullah mengatakan apa? Walaki ajrun. Dan atasmu ajr. Kenapa dia mendapat ajr, si ibu itu? Karena si ibu telah memberikan pertolongan kepada anaknya untuk menjalankan amalan-amalan hajinya. Seperti kita ketahui, seorang anak tidak mudah untuk menjalankan haji. Banyak hal yang perlu ditolong, dibantu agar anak ini bisa selesai menjalankan ibadah hajinya. Maka bisanya dia berhaji kalau dibantu oleh orang tuanya. Ini ada ta'awun alal birri wa taqwa. Karena ada ta'awun alal birri wa taqwa, maka di sana ada ajr yang Allah berikan kepada si ibu seperti ajr yang diperoleh oleh si anaknya ketika dia berhaji. Oleh karena itu, Imam Nawawi melihat hadis ini ada korelasi dalam ta'awun al-birru taqwa, langsung diletakkan di bab ini. Kita melihat bahwa jeliknya Imam Nawawi atau ulama-ulama kita meletakkan dalil untuk mereka beristidlal dengannya. Kalau kita baca sepintas, apa hubungannya hadis ini dengan ta'awun al-birri wa taqwa? Tapi setelah diurai, diletakkan, maka menunjukkan kejelian para ulama dalam beristidlal. Kita coba melihat apa yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi ma naqala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban fi ar-Rauha wa Ruha makan bainal Makkah wal Madinah. Wa kana hadha fi hajj al-wada'. Mu'allif yaitu Imam Nawawi menukilkan dari Abdullah bin Abbas hadis yang di atas tadi dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW berjumpa dengan rombongan di Ruha. Ruha itu nama tempat di mana dia makan bainal Makkah wal Madinah. Dia nama tempat, tempatnya di antara Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW berjumpa rombongan ini di Rauha, itu tempat antara Mekah dan Madinah. Wa kana hadza fi hajjil wada'. Kejadian ini kapan? Kejadian ini pas akan diselenggarakannya haji wada'. Faqala lahum minal manil kaum, maka Rasulullah berkata kepada mereka, kaum siapa ini, kaum dari mana ini? Qalu al-muslimun, maka mereka semua mengatakan, saya muslimin ya Rasulullah. Waktu itu mereka belum tahu bahwa yang dihadapi adalah Rasulullah. Kami muslimin. Maka mereka pun berbalas tanya, man anta? Yang ditanya adalah Rasulullah. Maka Rasul pun mengatakan, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafat ilai imra'atan sabiyan. Ketika yang dihadapi Rasul, maka seorang wanita mengangkat seorang anak lalu bertanya, ali hadza hajj? Apakah untuk anak ini ada haji, artinya fadilah haji kalau dia menjalankannya? Qala na'am walaki ajrun. Walaki ajrun, betul kata Rasulullah, atas anak itu ada bolehnya dia melakukan haji, dan kalau dia haji atasmu ajr. Hadis ini rawahu Muslim. Fa fi hadzal hadis min al fawaid ma saqal muallif min ajlihi. Dalam hadis ini ada sekian faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang oleh karenanya Imam Nawawi meletakkan hadis ini di bab ta'awun al-birr wa taqwa. Wa huwa ana man a'ana shakhsan ala ta'at falahu ajron. Apa dan terfaedahnya adalah bahwa siapa-siapa yang memberikan pertolongan kepada seseorang yang sedang melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka untuknya dia mendapatkan ajr. Apapun ketaatannya. Si anak ini sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu menjalankan amalan haji. Kalau kita memfasilitasi anak kita untuk haji walaupun dia masih kecil, maka kita akan mendapatkan fadilahnya. Hal serupa ketika kita memfasilitasi anak kita untuk sholat, walaupun masih kecil, akan mendapatkan ajr sholatnya. Dan sekian amalan-amalan kebajikan, termasuk thalabul ilm. Walhasil apapun amalannya, kalau di sana ada amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita memfasilitasinya atau membantunya sampai terselenggaranya amalan itu, sampai suksesnya amalan itu, maka kita mendapatkan ajr. Entah amalan itu adalah amalan kecil atau amalan besar lebih-lebihnya. Kita ingin anak kita menjadi karim, suka berderma, lalu melihat orang miskin, kita ajari anak kita untuk bersedekah. Bukan lewat kita, tapi anak, nih, kamu bersedekah. Maka ini pun ajar. Walhasil apapun bentuknya, anak kita ajarin untuk ikramud dhaif. Ketika dia menjalankan, maka atas kita juga ajar. Dan seterusnya. Apapun yang kita bantu dari amalan soleh, dari amalan ketaatan, falahu ajar, maka untuknya ada ajar. Li'anna hadhil mar'ah sawfa taqumu bi ri'ayati waladiha idza ahrama wa fi tawaf wa fi sa'i wa fi wuquf wa ghairi dhalika. Kenapa dikatakan si wanita itu akan mendapatkan ajr? Karena si wanita sang ibunya ini, ketika anaknya haji, dia akan membantu anaknya ketika anaknya akan pakai ihram, melakukan ihram. Sejak awal ihram, anak enggak bisa ihram sendiri. Ihram itu mulai dari pakaian sampai amalan-amalan setelahnya. Maka untuk berihram itu perlu panduan, perlu dituntun sama orang tuanya. Dalam hal ini yang bertanya ketika itu adalah ibunya. Setelah ihram dia tawaf. Tawaf anak enggak bisa tawaf sendiri. Apalagi ngitung sampai 7 kali putaran. Akan kacau berapa hitungannya, enggak tertib. Lah, ketika anak itu bisa tertib menjalankan tawaf karena dipandu, dibimbing oleh ibunya, sampai dia bisa menjalankan tawafnya. Yang namanya anak-anak kadang ada keluar tidak konsentrasinya sebagainya, tapi dipandu oleh ibunya terus sampai selesai tawaf. Setelah itu sa'i, ya. Setelah itu wukuf dan seterusnya. Lah, atas amalan ini Rasul mengatakan apa? Lahul hajj walaki ajr. Atas si anak dia mendapatkan fadilah hajj, dan atasmu kamu mendapatkan ajr. Wa hadza kalladhi sabaqa fi man jahaza ghaziyan aw khalafahu fi ahlihi fa innahu yakunu lahu ajr ghazi. Hadis ini serupa dengan hadis yang kemarin ketika berbicara tentang siapa-siapa yang membantu mempersiapkan, memberi bekal untuk orang yang akan berperang. Dia kasih bekalnya, dia kasih kendaraannya, dia kasih senjatanya. Ketika dia enggak berangkat, hanya bisa memberikan bekal, maka lahu ajr ghazi. Seperti orang yang ikut berperang. Demikian pula ketika seseorang membantu keluarga yang mujahidin yang sedang berperang. Dia tanggung kebutuhannya. Diawasi keluarganya. Adanya jaminan darinya, maka lahu ajr al-ghazi. Wa fi hadzal hadis min al-fawaid an al-insan yanbaghi lahu ayas'al amman yajhaluhu idza da'at al-haja ila dhalik. Dalam hadis ini ada pelajaran lain. Tadi pelajaran tentang ta'awun. Tapi Syekh Utsaimin sedang ingin memberikan pelajaran kepada kita. Hadis ini juga mengandung pelajaran lain. Syekh ingin beristimbat dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran lain. Apa itu? Yaitu an yas'al amman yajhaluhu idza da'at al-haja ila dhalik. Kalau kita ada keperluan untuk bertanya atas sesuatu yang kita tidak tahu, bolehnya kita bertanya. Bolehnya kita bertanya sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau ada keperluan di sana. Dalam hal ini, Rasulullah SAW sa'ala minal kaum yakshayakunu minal adu fayahunu au yagdaru. Dalam hal ini kan Rasul tanya, ini kaum dari mana? Siapa ini? Kata Syekh Utsaimin, bolehnya bertanya seperti ini karena khawatir yang di depan dia siapa ini? Khawatir kalau musuh. Khawatir kalau ada pengkhianat dari musuh. Atau punya makar. Maka untuk menjaga-jaga, perlu tanya siapa ini? Ternyata mereka muslimun. Amma idza lam yada' al-haja ila dhalika fala hajah an tas'al an shakhsin. Kalau tidak ada kepentingan, maka tidak perlu kita bertanya tentang seseorang. Siapa kamu? Kalau tidak kepentingan, enggak perlu. Fatakul man anta. Terus, padahal enggak perlu, enggak ada pentingnya, kamu tanya, siapa kamu? Apa keperluan kamu? Jadi, bawel, rewel, cerewet. Li'ana hadza qad yakunu dakhilan fi ma la yughnik. Karena bisa-bisa pertanyaan kamu kepada orang lain itu masuk ke bab fi ma la yughnik, sesuatu yang kamu tidak butuhkan, tidak perlukan, cuma fudul, cuma sok apa ingin tahu. Wa min al-hasan islamil mar'u tarkuhu ma la yughni. Sementara ajaran dalam agama kita termasuk kebaikan dalam Islam seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang dia, tidak dia perlukan, tidak kepentingannya. Lakin idza da'at al-hajah fas'al hatta takunu ala bayyinah min al-amr ala basirah wa ala basirah. Tapi kalau diperlukan, jangan pakai don-don. Tanya yang benar. Sehingga tidak ragu lagi. Siapa yang dihadapinya. Sehingga segala sesuatunya di atas basirah. Itu tadi faedah yang kedua. Sekarang Syekh ingin memberikan faedah yang lainnya. Wa fi hadzal hadis dalil ala anna wasfal insan nafsahu bis sifat al-hamidah idza lam taqsud al-fakhr wa inna ma yaqsud at-ta'rif la ba'sa bihi. Dalam hadis ini ada dalil yang bisa kita ambil bahwa seseorang mensifati dirinya dengan sifat yang terpuji selama tidak ada niatan untuk sombong, meninggikan dirinya, kecuali cuma sekedar menerangkan apa tentang dirinya, apa yang ada pada diri, sifat dirinya, maka yang seperti ini boleh. Li'ana ha'ulai as-sahabah lama su'ilu man antum qalu muslimun. Dari mana istimbatnya, kalimat mana yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, yaitu ketika Rasul bertanya kepada sahabat, siapa kalian? Apa jawabannya? Al-muslimun, nahnu muslimun. Qalu muslimun. Kalimat muslimun, fal Islam la syaka anna wasal madah. Ketika seorang mengatakan dirinya Islam, iman, mukmin, maka itu enggak syak lagi bahwa itu ada unsur madahnya, ada unsur pujian terhadap dirinya. Lakin idza akhbara insan bihi an nafsi faqala ana muslim. Akan tetapi kalau tujuannya adalah tujuan dalam rangka pengkabaran, tujuannya mengkabarkan saya muslim, bukan dalam rangka memuji diri, saya muslim loh. Bedakan dua keadaan. Yang satu dalam rangka mengabarkan kepada orang lain, yang satu dalam rangka memuji dirinya. Untuk yang memuji diri tidak boleh, tapi untuk yang mengabarkan boleh. Dasarnya hadis ini tadi. Mereka mengatakan dirinya muslimun. Jadi kalau dalam rangka pengabaran tentang dirinya, faqala ana muslim, ana mu'min, limujar al-khabar, la min ajal iftikhar, fa'ina dhalika la ba'sa bihi. Kalau tujuannya cuma sekedar mengabarkan dalam perkara perkabaran, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk berbangga-banggaan, kalau kondisi seperti ini maka la ba'sa bihi, tidak mengapa, tidak termasuk dalam perkara yang terlarang. Wa kadzalika law qalahu an sabil at-tahdits bi ni'mah. Demikian pula kalau saja tujuannya adalah dalam rangka memberikan kabar tentang nikmat Allah. Contoh, falau qala alhamdulillahilladzi ja'alani minal muslimin. Kalau seorang mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, Allah telah jadikan aku seorang muslim di atas keislamannya, dan aku berharap mati dalam keadaan Islam. Ini pengabaran tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Coba kalau kondisinya kita tidak dalam keadaan Islam, dalam keadaan jahil waliyadzu billah, dalam keadaan semrawut, tidak benar akidahnya, tidak benar agamanya, dalam kesesatan waliyadzu billah, walhamdulillah Allah kasih kita sekarang di atas keislaman. Hal serupa kita mengatakan diri kita alhamdulillah kita ala iman, kita ala manhaj salaf. Kalau ucapan ini bukan dalam rangka tafakhur, bersombong, tetapi dalam rangka menunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah Allah kasih kita taufik di atas sunnah, taufik di atas salafiyah, bersyukur kepada Allah. Kalaulah tidak, ya Allah, apa jadinya kita? Hal serupa pula ketika kita mengatakan alhamdulillah Allah berikan nikmat pada saya menjadi talibul ilm. Talibul ilm tidak ragu lagi, ini adalah pujian. Tetapi kalau kita menyebutkannya bukan dalam tafakhuran, tapi dalam rangka satu memberikan kabar, saya talibul ilm di as-sunnah, saya bersyukur kepada Allah, Allah berikan kesempatan saya bertalib ilmu. Ini sedang bicara tentang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka tolong bedakan, ada tiga keadaan. Yang pertama at-tafakhur. Yang kedua memberikan berita, menyampaikan atas pertanyaan. Yang ketiga adalah memberikan berita tentang kenikmatan dari Allah. Bal yakunu mahmudan idza lam yakhsul fihi mahdzur. Bahkan kalau kita berbicara tadi yang terakhir tentang menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi yang seperti ini adalah mahmud, terpuji selama tidak ada dharar yang tercela, perkara yang tercela dari ucapan itu. Kekhawatiran kita, kita menjadi sombong atas ucapan itu. Wa min fawaid hadzal hadis anna al insan idza wasa nafsahu bi sifatin hiya fihi biduni fakhr fa inna la ya'udu hadza min babil madh nafs wa tazkiyan nafs alladhina Allah anhu fi qawlihi fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Hadis ini di sana mengandung ada faedah bahwa seseorang kalau memiliki sifat dengan satu sifat yang ada pada dirinya betul-betul ada, dia menyebutkannya tanpa adanya rasa sombong, tafakhuran, fa innahu la ya'uddu hadza min babil madh nafs. Maka kalau menyebutkannya itu tidak ada tafakhuran, bukan termasuk bab memuji diri atau bab apa memberi tazkiyah kepada dirinya, yang tazkiyah pada dirinya termasuk perkara yang terlarang karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyahi diri-diri kalian, memberi pujian-pujian pada diri kalian. Huwa Allah a'lamu biman ittaqa, karena Allah lebih tahu siapa yang sesungguhnya bertakwa, lebih bertakwa dia. Tidak patut kita memuji diri kita sendiri. Oleh karena itu, para ulama seringkali memperingatkan, tolong yang mau punya anak, hindari nama-nama yang mengandung di sana ada kalimat pujian pada dirinya. Misalkan zaki, yuzaki dirinya, orang mulia. Hendaknya dihindari kalimat-kalimat yang mengandung ada tazkiyah linafs. Walhasil dengan hadis ini ada dibedakan antara pengabaran tentang suatu sifat dan adanya tazkiyah atas sifat. Itu berbeda kondisinya. Saya mengabarkan tentang siapa saya, maka boleh saya mengabarkan selama tidak ada unsur madahnya, unsur tafakhurnya. Tetapi kalau saya menyampaikan itu dalam rangka tafakhur, bersombong-sombongan, maka tidak boleh. Nih, talibul ilmi. Nih, enggak boleh. Atau nih ranking 1. Hafidul Quran. Tapi kalau dalam rangka mengabarkan, alhamdulillah ya ammi, saya sudah selesai khatam. Bukan dalam tafakhuran, tapi menyampaikan tentang nikmat Allah yang Allah berikan pada saya. Allah telah berikan kepada saya kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran, jadi hafidul Quran. Semoga Allah kekalkan hafalan ini dan semoga menjadi penerang saya di yaumul kiamah. Dan semoga ini sebagai apa? Kans bagi orang tua saya. Boleh. Selama tidak ada unsur tafakhur di situ, bersombong-sombongan dalam masalah ini. Yang keempat, dalil yang bisa kita ambil dari hadis ini. Antum bisa lihat dalamnya ilmu Syekh Utsaimin. Dari hadis yang seperti itu tadi, sekian dalil bisa kita ambil di situ. Kalau kita baca pertama, cuma hadisnya saja, kita bingung apa yang bisa kita ambil pelajaran. Maka di benak Syekh, hadis yang kelihatannya biasa-biasa saja, setelah dipreteli, sekian dalil kita bisa ambil. Sudah tiga tadi ya. Sekarang keempat. Fihi dalilun aidan ala anal insan yanbaghi lahu ayyaktanim wujudul alim li anna haula'il qaum lama akhbarahum Rasulullah sallam annahu Rasulullah ja'alu yas'alunahu fayanbaghi lil insan ayyaktanim fursah wujudul alim min ajal ayas'alahu amma yushkil alaihi. Dalam hadis ini adanya dalil yang bisa kita ambil, yaitu ketika kita berjumpa dengan seorang alim, hendaknya kita manfaatkan kesempatan itu untuk bertanya masalah-masalah agama yang kita ada iskal di sana, ada masalah. Jangan disia-siakan. Pergunakan fursah itu untuk bertanya agama. Dalam kesempatan yang sempit itu, seorang sahabiah, seorang ibu-ibu, langsung maju bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk si fulana ini, anak kecil ini, apakah atas dia boleh haji? Ada amalan haji? Dia tidak punya ilmu tentang itu, dia ragu, bisa apa enggak, boleh apa enggak ini anak kecil? Maka ketika dia berjumpa Rasul, sebagai rujukan ilmu ketika itu, diambil kesempatan untuk bertanya. Maka dalil yang berikutnya adalah bahwa ketika ada kesempatan berjumpa dengan seorang alim, manfaatkan kesempatan itu. Pelajaran bagi kita untuk kita bertanya atas masalah-masalah yang kita hadapi. Yang berikutnya, berarti yang kelima ya. Wa min fawaid aidan anna sabi idza hajja lahu waliyahu falahu ajr wal hajj yakun lis-sabi la li wali. Fawaid yang berikutnya adalah ketika seorang anak haji, dia belum baligh, maka hajinya itu untuk siapa? Pahala haji, yang dapat pahala haji siapa? Si anak apa si orang tua? Dari hadis ini kita bisa pelajari, kita bisa mengatakan idza hajjalahu waliyahu falahu ajru, maka untuknya, untuk si anak itulah pahala hajinya. Walahu ajr, untuk orang tuanya tetap dapat ajr. Wal hajj yakun lisabi la liwali, ditegaskan oleh Syekh, hajinya itu, amalan hajinya, pahala hajinya ya tetap untuk si anak, bukan untuk orang tuanya. Waqad ishtahara inda amatun nas anasabi yakunu hajja liwalidayhi. Di masyarakat awam, umumnya masyarakat, pemahaman mereka adalah kalau seorang tua menghajikan anaknya, maka yang dapat hajinya adalah orang tuanya. Maka tasyih yang demikian, wa hadza la aslalahu, yang demikian tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Bal hajja sabilahu liqaul Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qalat al mar'ah ali hadza hajj, qala na'am walaki ajr, hajinya untuk si anak. Dasarnya adalah ketika seorang ibu yang bertanya kepada Rasulullah, ali hadza hajj, apakah untuk anak ini ada haji? Apa jawab Rasul? Na'am. Kalimat na'amnya Rasul menunjukkan pahala haji itu untuk si anak haji. Apa? Untuk si anak itu hajinya. Apa yang diperoleh oleh orang tua? Walaki ajr. Yang diperoleh orang tua adalah ajr ta'awunnya. Ajr ta'awun orang tua membantu anaknya untuk apa, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hajj lahu, maka hajinya untuk si anak. Fal yu'lam anna sabi bal kullu man dunal bulugh yuktab lahu ajr wa la yuktab alai wazr. Perlu diketahui, kata Syekh, ini satu kaidah, bahwasanya seorang anak, bahkan semua anak yang di bawah bulugh sebelum balig, kalau dia menjalankan kebajikan, amal soleh, akan dicatat kebaikan untuknya. Tetapi kalau dia melakukan satu perbuatan yang tidak patut, yang tidak boleh, wala yuktab alaihi wazr, tidak ditulis perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Tetapi amalan soleh, amalan kebajikan, amalan ketaatan akan dicatat sebagai amalan kebaikannya. Yang berikutnya Syekh cerita masalah apa? Masalah sekitar khilaf tentang perilaku anak ketika menjalankan haji. Kita loncati, kita masuk yang apa? Wa fi hadzal hadis aidan ma yadullu ala anna as-sabi wa in kana ghair mumayyiz fa innahu yasih minhu al-hajj. Walakin kaifa tasihhu niyyatahu wa huwa ghairu muayyiz. Wa qala ulama yanwi anhu waliyahu biqalbihi anahu adkhala fil ihram wa yaf'al waliyahu kullu ma ya'jizuhu anhu. Sekarang bicara tentang bagaimana niatnya si haji, bagaimana niatnya si sobi ini ketika haji. Maka dalam hadis ini ada pelajaran. Kalau anaknya belum mumayyiz, anak kecil itu kan belum bisa membedakan kondisi, masih gak bisa konsentrasi, belum bisa membedakan ini dan itu, maka hajinya tetap sah. Akan tetapi kaifa tasihhu niyatahu, bagaimana bisa niatnya sahih sementara dia belum mayis. Ulama berbicara masalah ini, yanwi anhu waliyahu biqalbihi, maka yang meniatkan adalah walinya, Anak umur 4 tahun ikut haji, bagaimana dia bisa berniat? Umur 3 tahun belum tahu apa-apa. Maka yang berniat adalah walinya. Yang berniat adalah walinya. Kalau itu belum mumayyiz. Fayaf'al walihu kullu ma ya'jizu anhu. Maka walinya melakukan apa-apa yang si anak itu tidak mampu menjalankannya. Misalkan lempar jumroh, ada kerepotan, maka orang tuanya. Ada beberapa amalan yang tidak mampu dijalankan oleh si anak, misalkan menyelih korban, maka orang tuanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Walhasil, inti dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apapun bentuknya, kalau di sana ada ketaatan, maka kita tolong menolong dalam ketaatan itu. Itu termasuk dari amal ta'awun al-birri wat-taqwa yang Allah perintahkan kepada kita agar kita melakukan ta'awun al-birri wat-taqwa. Dan kalau kita ta'awun al-birri wat-taqwa, kita akan mendapatkan ajr seperti orang yang melakukannya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.